بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tuan-tuan guru, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, nenek mamak, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita memakmurkan masjid bertempat di Masjid Sungai Pua, Tanjung Mutung. Hah? Mau mengetes betul tak baca. Mana masjid yang mau dimakmurkan? Inilah dia masjid yang mau dimakmurkan. Melimpah ruah umat manusia datang. Nanti kalau ada yang mengambil gambar, kirim gambar ke saudara kawan di seluruh perantauan se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai ke Maroko. Sampaikan kepada mereka, begini kami di Masjid Sungai Pua Tanjung Mutus, bahwa kami sholat berjamaah melimpah ruah. Nih, sholat tadi begini banyak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat menolong di hadapan Allah selain daripada orang yang pernah berwakaf untuk masjid. Betul? Tanah sawi menghijau kalau dilihat ke sana, padi hijau, tapi semua padi yang dipanen, dimasak, habis, hilang. Tapi tanah yang pernah diwakafkan untuk Masjid Sungai Pua, inilah yang akan terus mengalir. Sholat zuhur tadi berjamaah, sholat asar nanti, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, mengalir pahalanya. Saya tidak tahu siapa yang berwakaf tanah ini dulu, tapi begitu dia meninggal dunia, maka mengalir pahala seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mudah-mudahan kepada seluruh yang mewakafkan tanahnya, mewakafkan semen batu bata, mewakafkan kubah yang megah, semuanya syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga dengan yang mentaja acara ini, yang membawa saya sampai ke desa Masjid Sungai Pua ini. Maka semua yang berkontribusi acara ini tak dapat saya sebutkan satu persatu. Dipanjangkan Allah hendaknya umur mereka insyaAllah. Diberikan anak yang saleh dan salihah. Dan yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 30 malam masjid ini diramaikan dengan tarawih. Selesai tarawih ditutup dengan witir. Selesai witir orang tidak pulang ke rumah, tadarus Al-Qur'an. Selesai tadarus Al-Qur'an pulang ke rumah tidur sebentar menyusun kekuatan. Nanti malam bangun lagi tahajud, sebagian ke masjid i'tikaf, sebagian di rumah. Selesai itu bersahur, habis maghrib sahur semuanya. Salat subuh ke masjid berjamaah. Sampailah hari ini tegak berdiri. Dulu orang belajar agama Islam, kalau masih ingat yang kuliah di IAIN, salah satu buku yang menjadi bacaan tentang agama Islam, Tamat dari Mesir, bukunya ditulis oleh Tuan Sidi Gazalba. Sidi di belakang namanya itu menunjukkan berarti Sayyidi, tuanku, keturunan cucu cicit daripada Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mereka menyebut dalam bahasa Arab Sayyidi, tuanku. Kalau Tuhan kami Sayyidina Muhammad, tapi karena orang mau singkat saja tak disebut Sayyidi. Siapa dia? Sidi. Kalau laki-laki Sidi, kalau perempuan Sayyidati, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah. Perempuan yang kami muliakan Sayyidatuna. Kalau yang aku muliakan Sayyidati. Tapi karena terlalu panjang dipanggil pendek saja. Siapa? Siti Fatimah, Siti Khadijah. Itu semua berasal sebagian CD-CD ini, bukan CD lagu. Ulama-ulama ini, bumi Pariaman ini adalah buminya para ulama. Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka orang Pariaman wajib menjaga nama besar, nama baik ini. Satu kabupaten, alhamdulillah, tempatnya baik, orang baik pun ditempatkan di tempat yang baik. Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bukan orang Pariaman. Orang dari seluruh Indonesia ditempatkan di rolling 2 tahun, 3 tahun. Orang baik ditempatkan di tempat yang baik, mengawal orang yang baik-baik. Semoga negeri ini tetap berada dalam kebaikan insyaallah. Tadi sebelum kemari kami makan siang, tapi Pak Kapolres tidak ikut makan bersama kami. Kenapa tak makan, Pak? Puasa sunnah. Masya Allah. Ustaz Somad yang selalu menganjurkan, mari puasa, mari puasa. Rupanya Ustaz tak puasa. Ustaz kenapa tak puasa? Ambo musafir. Untung awak dapat jawaban. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, untuk beramal soleh tidak perlu jadi ustaz, tidak perlu jadi ulama. Itu sebagai pencerah penerang umat. Tapi beramal cukup menjadi manusia yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun kau pakai baju DPR, engkau pakai baju tentara, engkau pakai baju polisi, engkau pakai baju PM, engkau pakai baju FPI, itu hanya bajumu saja. Nanti sampai masanya bajumu dilepas, dibuka, akan diganti dengan kain kafan, dan kau mati menghadap Allah. Yang kau bawa cuma dua, illal ladzina amanu iman wa amilus salihat, amal soleh. Maka itulah yang dipupuk, ditanam, ditebar, dituai, disemai, dibawa sampai hari ini. Bapak ibu yang datang hari ini, saya faham ini Idul Fitri, banyak tamu-tamu yang mau datang ke rumah, tapi bapak ibu luangkan waktu. Kami hari ini ada acara pengajian di Masjid Sungai Pua Tanjung Mutus. Maka kami hari ini pengajian, semua yang keluar dari rumahnya tadi sampai siang ini, sampai pulang nanti, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Saya paham ini tenda tidak cukup menampung, masjid penuh, bahkan di simpang dipasang itu layar besar, layar tancap. Cuman yang saya bingung, siang-siang apa nampak gambarnya? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baleho saya rasanya yang terbesar di Sungai Pua ini. Masyaallah. Besar. Tapi sebenarnya intinya bukan pada gambar Ustaz Somad itu. Intinya bisa dilirik dari sini, tulisan warna merah, siapkan donasi terbaik Anda. Untuk apa? Orang yang pelit, yang bakhil, menengok masjid ini susah hati. Pelit. Wah, kau nampaknya keluar lebih awak. Tapi orang yang merindukan surga, melihat dinding masjid belum bersemen, maka dia senyum. Inilah semen yang akan bisa dibawa mati. Betul? Rumah besar dua lantai semennya bertonton. Ketika kita mati tinggal. Batu batanya berpuluh truk tinggal. Besinya panjang berton tinggal. Tapi semen yang dibangunkan untuk Masjid Sungai Pua, kerikil, batu bata, cor, atap, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Kalau memang betul, keluarkanlah kotak infak, wakaf, sedekah. Kita mau tengok sesuai apa tidak ucapan betul di mulut dengan betul di kantong. Betul tidak di mulut, betul di tangan. Banyak orang ketika diajak untuk sholat tahajud malam, siap. Ustaz Somad, kalau saya diajak untuk iktikaf di masjid tahajud 10 malam, saya siap. Kalau disuruh mendengarkan pengajian 300 judul CD Ustaz Somad, sudah saya dengar. Kalau diajak untuk pergi pengajian, melangkahkan kaki dari rumah berjalan kaki, siap saya. Untuk tegak pengajian, berdiri tak dapat duduk, siap saya. Tapi kalau sudah keluar duit, inilah yang paling menyakitkan Ustaz. Diuji kakinya, lulus. Diuji matanya, lulus. Diuji telinganya, lulus. Diuji kantongnya, disitulah dia baru tidak lulus. Hari ini ujian luar biasa. Ujian menahan makan 30 hari, lulus. Ujian menahan minum 30 hari, lulus. Ujian tahajud witir malam tahajud 23 rakaat, ringan. Tapi ketika hari ini ujian terbesar di Sungai Pua, Tanjung Mutus, apa ujiannya? Ujian melihat dinding masjid yang masih kasar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapalah Ustaz Somad diundang kemari? Sampai tadi tim ada yang berbisik, ada tak orang di sini Ustaz? Saya bilang kita lihat nanti. Masya Allah, berkerumpul umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ini semua insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kata Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Masya Allah. Jadi berzina, mencuri, tetap masuk surga? Tetap. Yang jadi masalah, masuknya kapan? Bilo masuknya? Nomor antri dan nomor bara. Itu nan awak khawatirkan. Tiap-tiap hari awak berdoa pada Allah SWT, wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Masuk surga itu penting. Umat Muhammad tak perlu minta masuk surga, karena semua umat Muhammad pasti masuk surga. Yang perlu diminta adalah jangan sampai transit ke neraka. Insyaallah semua jamaah masjid Sungai Pua masuk surga. Masuk surga tidak sendiri-sendiri, beramai-ramai, dipanggil oleh malaikat. Berikut ini rombongan jamaah masjid Sungai Pua. Panggil, masuk semua. Yang pertama masuk ketua masaji, sekretaris bendahara, pengurus ado masuk. Lalu kemudian masuklah semuanya. Tapi kemudian ada, mana jamaah saya yang dulu sama-sama sholat tarawih, yang dulu sama-sama sholat witir, sama-sama tadarus, mana dia sekarang? Kata malaikat, mohon maaf, dia transit dulu. Gara-gara apa? Gara-gara berzina, gara-gara narkoba, gara-gara berjudi, gara-gara mencuri, gara-gara tak memakmurkan masjid, membiarkan rumah Allah, tidak ada kepedulian. La yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman, hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia lebih mencintai aku, kata Nabi, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada ayah kandungnya sendiri, wan nasi ajma'in, daripada seluruh manusia. Kalau memang lebih sayang kepada Nabi, jaga pusaka Nabi. Nabi tak meninggalkan istana yang megah seperti Fir'aun. Nabi tak meninggalkan periuk emas seperti Qarun. Nabi hanya meninggalkan warisan masjid. Ternyata warisan Nabi sampai ke masjid Sungai Pua, Tanjung Mutus, Kabupaten Padang Pariaman. Warisannya ini mesti kita jaga. Saya bersyukur pada Allah, disampaikan Allah kepada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kotak sudah mulai disebar kepada bapak-bapak dari kepolisian, kawan-kawan dari FPI, harap pantau kotak ini. Kalau disebar 10, yakinkan balik 10. Syukur-syukur sebar 10, balik 2 balik. Dan awak khawatirkan sebar 10 pulang 5. Saya bukan suuzon dengan masyarakat Sungai Pua. Suuzon tak boleh, tapi khawatir perlu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masyarakat, alim ulama, nenek mama, tokoh adat yang ada di Sungai Pua, perlu saya sampaikan, dari kampung negeri kalian ini ulama-ulama menyebar ke seluruh Indonesia. Di Pekanbaru Riau, tak berapa jauh arah ke Medan, ada namanya Minas. Di Minas saya diundang ceramah ke masjid. Ternyata membangun masjid ini dilanjutkan oleh anak almarhum yang dulu dari tarekat Sattariyah, dari Abdullah Sattari. Sampailah sekarang, hari ini ada pula bersama kita Buya Safiat Alidin. Beliau adalah guru kami di Pekanbaru, guru kami di Minas, rupanya berasal dari kampung halaman Sungai Pua Tanjung Mutus. Allahu Akbar. Artinya apa? Orang dari jauh luar provinsi belajar agama kepada orang kampung Bapak Ibu sekalian. Saya kemari tidak ceramah, Ustaz Abdul Somad tidak menceramahi. Ini negerinya para ustaz, negerinya para buya. Saya datang kemari mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Begitu jauh mereka merantau, bukan mau mencari makan. Padi yang tumbuh di Sungai Pua sama dengan yang tumbuh di Riau. Tanah yang ada di Sungai Pua sama dengan tanah yang ada di Sumatera Utara. Lalu untuk apa mereka jauh? Untuk mencari makan itu nomor dua. Yang pertama adalah mengajak orang kepada hidayah Islam. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang kau ajak ke masjid. Satu orang kau ajak infak sadaqah. Khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Zaman Nabi kendaraan yang paling bagus, paling mahal, onta berwarna merah. Hebat, mahal. Tapi ada yang lebih hebat, apir. Apalagi yang lebih hebat? Mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah motivasi mereka. Adapun yang sudah berlalu tak dapat kita ulang lagi. Datuk nenek kita yang sudah meninggal dunia, yang tak sempat beramal soleh, kita ambil pelajaran. Jangan caci maki mereka, jangan sebutkan aib mereka. Uzkuru mahasina mautakum, sebutkan yang baik-baiknya saja. Husma safa dak makadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Masjid Raya Sungai Pua Tanjung di Siko Tanjung Mutus, di Siko Tanjung Mutui. Akaduonyo elok insyaallah. Nagari Koto Dalam Barat, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Insyaallah, maka anak cucu kita 20 tahun akan datang, mereka akan tetap menjadi ulama, akan tetap menjadi penghafal Quran, akan tetap menjadi orang-orang yang menegakkan syiar agama Islam di atas muka bumi Allah. Dengan syarat apa? Salat berjamaah harus tetap kita jaga insyaallah. Amin. Dari maghrib ke isya, ini tolong jawab dengan jujur. Apakah dari maghrib ke isya 45 menit anak-anak masih ada mengaji di Masjid Raya Sungai Pua? Nampaknya mikrofon kau mati. Tidak perlu dijawab. Saya husnuzan. Dudukkan satu guru mengaji ke surau. Ambo kau orang kampung. Kami dulu kalau sudah maghrib, 6.30 azan maghrib, jam 6 dari rumah sudah menenteng alif-alif, menenteng Quran, membawa obor cie, balari-lari di tepi sungai, bertarik-tarik kain panjang, PLN alun masuk ke kampung halaman awak, mengaji membawa obor suluh di tengah gelap gulita, bawa pulang mengaji, kaji tak dapat bulu hidung hitam. Depok sumbu obor. Guru mengaji tidak dikasih duit. Guru mengaji dikasih bareh satu kaleng, diberikan minyak lampu. Untuk apa? Supaya dia tenang mengajar. Begitulah dulu kami mengaji. Maghrib ke isya anak-anak mengaji. Datang orang tua menyerahkan anak. Tuan guru mengaji, ini anak saya, ini alif-alif, ini Quran, ini beras satu kaleng, ini minyak lampu satu botol, dan tak lupa ini rotan dibalah ampe. Nanti kalau anak saya bandal, nakal, jahat, pukullah dia. Saya ikhlas dunia akhirat. Awak sangko itu sekedar basa-basi, rupanya serius. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini ke depan godaan luar biasa. Kalau anak-anak kita tidak kita serahkan ke masjid Sungai Puah, belajar Al-Quran, mendalami ilmu agama, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, guru tidak didudukkan, alamat kiamat akan terjadi. Narkoba, seks bebas, judi mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Susah bagi Allah menghancurkan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hancur negeri ini, na'udzubillah. Tiap hari kita berdoa, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya war riba waz zina. Ya Allah, selamatkan dari zina, selamatkan dari judi, selamatkan dari narkoba. Tidak ada gunanya berdoa. Kenapa? Karena Nabi sudah menyampaikan, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar, larang buat judi, larang buat zina, larang buat narkoba, larang pesta, larang buat haram. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyaba'asallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir, kata Nabi, khawatir aku nanti diturunkan Allah azab. Tapi ketika azab itu datang, kalian datang ke masjid beramai-ramai, pakai kain putih, pakai mukena putih, pakai sorban putih, semua pakaian putih, berdoa kepada Allah, ya Allah, angkat bala ini, angkat musibah ini. Fala yustajabu lakum. Tapi doa kalian tak dikabulkan. Tak dikabulkan doa bukan karena tidak alim. Tak dikabulkan doa bukan karena tak ada buya. Tak dikabulkan doa bukan karena tak ada imam. Tak dikabulkan doa bukan karena tak ada qori. Ada. Tapi karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang banyak pengajian amar ma'ruf saja. Mari puasa. Mari kita sholat. Acara halal bihalal, mari memaafkan. Mari kita sabar. Bapak ibu semuanya, mari sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dibawa orang, sabar. Ini bukan sabar. Apa namanya itu? Bapak ibu, dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Gayus Pak Ustaz, bukan. Itu pegawai pajak. Yang tak masuk surga itu dayus. Siapa itu dayus? Allazi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kumpulkan infak, wakaf, sedekah, perbaiki dinding masjid ini. Tahun depan insyaallah, tablik akbar tahun depan, masjid ini dindingnya sudah tertutup semen, paling tidak keramik, paling tidak semen. Yang penting jangan sampai nampak lagi batu batanya insyaallah. Dari mana Ustaz tahu? Saya minta kirim fotonya saja tahun depan. Idul Fitri 2019. Keadaan Masjid Sungai Puah Tanjung Mutui. Alhamdulillah Ustaz Somad, sudah nampak masjidnya bagus kan? Ya, alhamdulillah. Dua hari sesudah itu, enggak, lo masjid itu ya. Masjid lain itu ya. Na'udzubillah. Kita berharap berdoa, mudah-mudahan duit yang terkumpul hari ini bisa menutup dinding ini, sehingga bisalah kita bersandar paling tidak. Tapi jangan cuma bersandar, masuk ke dalam untuk sholat tahiyatul masjid. Ustaz Somad tidak sholat di sini. Kami tadi sudah sholat di dekat rumah tempat kami makan. Sholat zuhur dengan sholat asar berjamaah, jamak qasar, jamak takdim. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau saya tak sholat pulang jangan muncul isu, oh, Ustaz itu lah putri kaji tak sholatnya. Saya tetap masih sholat, tapi karena musafir, jamak qasar, jamak takdim. Kenapa Ustaz selalu jamak takdim, tak mau sholat sama kami? Pertama karena musafir, yang kedua untuk mengelakkan selfie. Oh, tak mau Ustaz bersilaturahim sama kami. Ini silaturahim yang luar biasa. Mohon maaf kalau tadi ada yang kakinya terinjak dengan barisan. Mohon maaf tadi ada yang menengok, yang mana Ustaz Somad itu? Mirip semuanya. Yang mana? Mohon maaf. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan silap dan salah saya? Oh. Alhamdulillah, selesai halal bihalal. Kan itu intinya, minta maaf. Sebanyak apapun amal, kalau dosa kepada manusia tak lepas, tak ada gunanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Duit banyak 30 juta pergi ke Makkah menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Tak bisa minta maaf kepada tetangga. Ya Allah, maafkan salahku kepada tetanggaku. Tak bisa. Mesti kita datang minta maaf. Ini sudah Syawal hari yang ke-6. Belum juga lagi minta maaf. Kamu kenapa tak minta maaf sama dia? Saya sudah datang ke rumahnya, Buya. Kenapa tak datang ke rumahnya? Saya sudah datang ke rumahnya. Terus, saya ucapkan salam 3 kali. Keluar dia, anjingnya yang keluar. Masalah orang tidak mau memaafkan kita, itu bukan urusan kita. Yang penting kita minta maaf. Banyak duit 2000 nampak. Yang penting kita minta maaf. Adapun orang mau tak mau memaafkan kita, itu urusan dia. Ustaz Somad, saya sudah minta maaf sama dia, tapi dia tak mau melihat saya. Jangankan wajahnya, hidungnya pun tak menyaut. Memanglah hidung tak menyaut. Kalau hidung menyaut, kita takut. Masalah orang tak memaafkan kita bukan urusan kita. Yang penting kita datang minta maaf. Saya minta maaf, Pak. Apa perlu kita sebutkan salah kita? Jangan, tak perlu sebutkan. Pak, saya minta maaf. Dah, cukup. Janganlah disabui. Pak, minta maaf. Batang bini apa ambu bau 3 hari. Berangnya kawan. Tapi kalau terkait dengan harta benda, dengan materi, dengan duit, periuk belanga, maka mesti disebutkan. Ibu-ibu kemarin tahun yang lalu sudah lupa minjam panci, tak pulang sudah setahun. Itu mesti dibayar, dibalikkan. Wa mayalul, siapa yang curang, berkhianat, menipu, mati dia. Ya'ti bima ghalla, segala tipunya akan dia pikul nanti hari kiamat. Nanti di akhirat ada orang yang memikul kambing. Kenapa mikul kambing? Karena menipu tak membayar zakat kambing. Ada yang menipu memikul unta karena tak bayar zakat unta. Betapa malunya nanti di akhirat memikul panci. Gara-gara dulu meminjam tak dikembalikan. Piring, gelas, periuk, belanga, mesti dibalikkan. Tanah, bersempadan tanah kebun kelapa, bersempadan tanah kebun karet, bersempadan tanah kebun durian, digeser sempadan tanah 1 jengkal. Kata Nabi, Syibran, sejengkal, sejengkal kau geser sempadan pacang, maka sampai nanti di akhirat, sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah akan melilit batang lehermu. Berapa tadi Ustaz Somad? Sejengkal, sejengkal yang kau geser, 7 lapis ke bawah akan melilit lehermu. Alhamdulillah Ustaz, saya tak pernah menggeser sejengkal. 2 meter, aduh. Ingat, sekecil apapun yang kau lakukan di dunia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi. Saya tak pernah nengok biji sawi, Pak Ustaz. Sebesar tapak kaki semut yang hitam. Saya tak pernah nengok tapak kaki semut hitam, Ustaz. Ambil mikroskop. Tangkap semut hitam, tengok tapak kakinya. Sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam. Kalau kau curang, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masjid Raya Sungai Pua Tanjung Mutui masih tegak berdiri. Biasanya masjid malam anak-anak mengaji, petang masih ada wirid yasin. Ibu-ibu di Sungai Pua masih ada wirid yasin? Alhamdulillah, lanjutkan. Kenapa baca yasin 1 minggu sekali? Karena di dalam yasin mengingatkan, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut kami kunci. Kalau mulut terkunci, siapa yang akan bicara? Watukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Siapa yang akan jadi saksi? Watashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi. Mulut tidak boleh bicara, karena mulut penipu dan pendusta. Lidah tak bertulang, semua bisa dibicarakan. Maka mulut saat itu tutup. Inilah mulut yang selalu berdusta, inilah mulut yang selalu berbohong. Tutup. Lalu siapa yang akan bicara? Tangan. Lidah lembut, berkelok-kelok, berbelit-belit. Banyak orang tak pandai bersilat, tapi bersilat lidah pandai. Tapi tangan bahasanya kaku, karena tangan bertulang, tangan lurus, tangan tak bisa meliuk-liuk. Begitulah bahasa tangan. A, dia akan jawab A. Watukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Siapa yang akan jadi saksi? Hari ini kita bayar mulut saksi. Hei saksi, nanti kau pura-pura membela saya, kau menjadi saksi palsu, saya bayar sekian, bela saya. Tapi nanti di akhirat, sampai masanya, saksi yang paling jujur adalah kaki, lidah yang paling jujur adalah tangan, mulut akan terkunci. Yang jadi pertanyaan, apa hidup nanti kita? Ustadz Abdul Somad mati meninggal dunia, habis itu masuk ke liang lahat. Sampai masuk ke liang lahat, darah berhenti, jantung berhenti berdetak, darah berhenti berdenyut, maka darah membusuk menjadi nanah, nanah makanan cacing tanah. Menghitam mata, menghitam usus, meletup perut, datang cacing. Yang selama ini menggunakan cacing untuk memancing, yang selama ini menggali tanah menangkap cacing, siap-siaplah dimakan cacing. Cacing binatang hina, tidak bisa hidup di atas tanah, karena dia tidak punya kulit, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata. Cacing sampai sekarang tak punya mata. Kalau tak percaya, tangkap cacing, tengok pakai mikroskop, mana matanya? Tak ada. Tapi Allah Maha Adil, cacing memang tak berkaki, cacing memang tak bertangan, cacing memang tak bermata, cacing memang tak bertelinga. Tapi Allah adil, dia beri cacing hidung yang sangat tajam. Penciuman cacing jauh lebih tajam dari manusia. Saya hanya bisa mencium yang dekat-dekat saja. Tapi cacing, kalau Abdul Somad dikubur di sini, jarak 1 kilometer ke sana, cacing-cacing dalam tanah sudah mencium baunya. Sebulan dalam tanah, busuk menyebar, cacing-cacing sudah mencium. Apa kata cacing? Hi friend, hi bro, ayo kita serang, brownies sudah siap. Cacing akan datang menyerbu, menyerang. Dia makan kulit, dia makan hidung, hidung yang mancung. Berlomba-lomba ingin operasi hidung mancung, habis dimakan cacing tanah. Saya kalau mati cacing tak terlalu senang. Ditengoknya, ah kosok tunjang. Bapak dan ibu yang gemuk jangan tersinggung, karena beberapa pengalaman pribadi jamaah yang tersinggung mendengar ceramah saya tak lama, 2 hari sudah itu mati. Saya hanya ingin mengatakan, yang kurus, yang gemuk, yang ganteng, yang buruk, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang pendek, semuanya akan mati, dan semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Latus alunna yauma izin anin Naim, semua akan ditanya, mata berkedip berapa kali, telinga mendengar baik berapa kali, kaki melangkah berapa kali, tangan menggenggam berapa kali, lidah bicara berapa kali. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu, siapa yang paling banyak cakapnya, siapa yang paling banyak bicaranya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita di Masjid Raya Sungai Pua ini, siapa yang paling banyak salahnya? Nampaknya sudah mulai melihat ke saya semua. Saya bicara tadi 1:30. Sekarang sudah 2:10. Sudah 40 menit saya bicara. Cepat betul waktu di Sungai Pua. 40 menit Abdul Somad bicara. Berapa banyak orang yang sakit hati. Saya bicara narkoba. Yang pakai narkoba tersinggung. Awak lu ini kecik apa lu? Saya sudah bicara tentang zina, yang berzina tersinggung. Bantu taunya lo awak nama zina. Saya bicara tentang menggeser sempadan tanah, tahu lo abuya lo. Saya tak tahu apa-apa. Yang punya kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Mobil cantik, megah, mewah, berjejer. Cobalah tengok. ada merek Honda, ada merek macam-macam. Saya tak mau sebut, nanti saya sebut tersinggung. Aku atau ambo kau bilang. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan pagi tadi, yang kau makan siang tadi, yang kau makan nanti malam busuk. Wa ma'labis tafa'af laita, pakaian yang kau pakai lapuk. Pakaian ini baju yang paling saya sayangi, yang paling saya banggakan. Ini yang saya pakai di Sungai Puah. Kenapa itu, Ustaz? Ini yang dikasih panitia. Kok mantap baju kok? Semua ini embok kalau baju yang kerahnya dibuat warna hitam. Supaya apa? Daki tak nampak. Mantap desain. InsyaAllah 3 hari dipakai, awak tak khawatir. Cuma kawan tak tahan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad, baju yang kau pakai ini akan tinggal. Sorban kesayanganmu dikasih orang dari Madinah akan tinggal. Mikrofon akan tinggal. Ai kau Ustaz Somad lah mati, nya meninggal, supaya nya bekso ado bukti bahwa nya ustaz, awak masukkanlah mikrofon ke peti jenazahnya. Indah. Dan awak bawa cuma satu saja, yaitu amal, amal, amal, amal. Yang lain akan tinggal. Padi yang menghijau, menguning tinggal. Pokok durian tinggal. Pokok kelapa tinggal. Rumah yang besar tinggal. Tapi Masjid Raya Sungai Puah akan tetap tegak berdiri. Anak-anak tetap membaca Al-Quran. Kalau kita tetap istiqomah, mengalir bacaan kita kepada anak-anak kita, anak-anak kita kepada kita, timbal balik tetap ada. Sampai kapan? Mada matis samawati wal ard, selama langit masih memayung di atas, selama bumi masih terkembang, tetap mengalir insyaAllah. Sajadah yang berada dalam masjid dibawa keluar masjid. Sajadah, jangan sampai diinjak, jangan sampai kena najis, karena ini nanti akan dibawa masuk lagi ke dalam. Sudahlah kita tidak berwakaf untuk masjid, mengotori masjid pula lagi. Saya mohon maaf, tadi sendal sepatu mungkin menginjak karpet, rasa berat hati. Kenapa Ustaz tetap pakai juga? Mau saya lepas takut pula hilang. Bukan saya menuduh bapak mencuri, tidak, takut salah pakai. Maka saya injakkan sampai ke atas. Selama kami berjalan tadi ada ibu-ibu yang mungkin tergeser sampai masuk parit. Ada yang datang dari jauh mau memoto, salah foto pula. Karena orang ramai. Di mana mau dimintakan maafnya? Di dunia inilah minta maaf. Di akhirat, di padang mahsyar payah. Jangankan di padang mahsyar, di padang panjang lah payah. Apalagi di padang mahsyar, berkumpul dari sejak Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Zulkifli, Ayub, Sulaiman, minta maaf kepada manusia payah. Hebat jamaah Masjid Sungai Puah Tanjung Mutui, dikumpulkan semua masyarakat, dibuat acara halal bihalal, tablik akbar. Di tempat lain acara pertemuan pulang basamo ke kampung halaman, pakai apa? Keyboard tunggal. Dari jauh kita sudah tak tega mau dekat. Dari jauh sayup-sayup suara masuk ke telinga. Apa lagunya? Jatuh bangun aku mengejarmu. Cimana mau sampai? Jatuh bangun, jatuh bangun. Alhamdulillah, masyarakat kita baik. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Sungai Puah beriman, wattaqau, bertakwa, Allah tak minta banyak. Aku kata Allah cuma minta dua saja kepada kalian. Beriman kalian, takut kalian pada Allah, jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan dayus, jangan tipu, jangan bohong, jangan dusta, jangan geser sepadan tanah, jangan makan riba, jangan makan haram. Kalau kalian lakukan itu, la fatahna alaihim, akan kami bukakan barakat, barakah, barakah minas sama, dari langit turun hujan, tumbuh padi yang hijau. Wal ar, dari bumi tumbuh tanam-tanaman, keluar menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Amin. Ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu menantu kita. Saya orang Melayu, tapi saya baca Quran pandai dari guru saya. Guru-guru saya pandai baca Quran dari guru-gurunya. Guru-gurunya pandai baca Quran dari siapa? Dari orang Minangkabau. Oh, Ustaz Somad mentang-mentang ceramah di bumi Minangkabau-nya Sabwi Minangkabau. Bukan? Memang itu buktinya. Kami dulu belajar baca Quran pakai buku alif-alif, Qaidah Baghdadiyah. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u a i u. Itu bahasa apa itu? Bahasa Minang, alif di atas. Alif di atas, alif dua di atean, alif dua di bawah in, alif dua di depan un. Guru-guru dari bumi Minangkabau menyebar sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Riau, sampai ke Jambi, sampai ke Palembang. Sekarang sudah berubah. Alif dua di atean, alif dua di bawah in tidak pakai lagi, digeser oleh guru dari Jawa, Kiai Haji As'ad Umam, metode baru namanya Iqra. A-a-a, bataba, batata, batata, batasa, basaba. Di Sungai Pua baca Quran masih pakai alif dua detaan atau pakai ikro? Sudah berubah pakai ikro. Siapa yang ingat alif dua detaan, alif dua dibawain, berarti sudah tua. Karena anak-anak sekarang tak kenal lagi. Artinya apa? Amal jariah yulu guru mengaji saya, sampai sekarang saya ceramah, mengalir pahalanya. Hormati guru mengaji. Ambo, seminggu sebelum puasa Ramadan, setiap-tiap tahun pasti ambo datang ke guru mengaji, bawakan kain sarung, bawakan aponan bisa meringankan bebannya buka puasa, cium tangannya, peluk dia, belikan baju koko. Itu cara kita memuliakan guru mengaji kita. Guru fisika dimuliakan, guru kimia dimuliakan, guru bahasa Inggris dimuliakan, diangkat PNS, gaji mahal, tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, banyak duit. Honda, honor daerah, gaji guru sampai 3 sekarang. Gaji pokok PNS, honor daerah, dari yayasan, insentif, tunjangan, hebat. Tapi guru mengaji, ujung tombak, khairukum. Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Yang paling mulia di antara kita adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Quran, mengajarkan Quran. Guru mengaji disepelekan. Guru MDA digaji 300 ribu sebulan, gajian 3 bulan sekali disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Oleh sebab itu ramaikan lagi masjid, membangun dindingnya, membangun kamar mandinya, membuat keramiknya, bagus. Kalau sanggup semua, berikan semua. Yang kaya-kaya, datang, tanya Pak Ketua Masjid, mana Ketua Masjid Sungai Pua Tanjung Mutui, mana? Saya mau selesaikan ini. Bapak mau kasih berapa? Iku ada 2-3 sak semen. Itu yang kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Bangunannya kita bangun, tapi fisiknya kita bangun, isinya juga kita bangun. Guru mengajinya, imamnya. Saya pernah ceramah pembukaan suatu masjid. Masjidnya besar Pak, mewah, megah. Saya tanya, Pak, ini berapa biaya bangun masjid? 5M Ustaz. Masya Allah, 5 miliar ya. Berapa orang yang bangun? Saya sendiri saja. Hebat. Bagaimana dengan imamnya? Imamnya dicarinya hafal Quran. Hafal Quran dicari dari Medan, Sumatera Utara, diangkat jadi imam, disediakan rumah dinas imam, dikasih kebun sawit 2 hektar, gaji tiap bulan dari situ, kemudian pegawai-pegawai dibawa umroh. Artinya apa? Membangun masjid penting, tapi menyiapkan imam dan guru mengaji juga penting. Pernah pula saya ceramah di salah satu kabupaten. Nama kabupaten tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik apalagi dekat pilkada. Bapak Bupati mengangkat imam satu kecamatan 2 orang, disekolahkan di Tebu Ireng, Nahdlatul Ulama. Sekolahnya 2, hafal Quran, hebat fikih. Kenapa dipilih NU? Karena mayoritas masyarakat bermazhab Syafi'i. Kalau di kampung itu mazhab Syafi'i, jangan bawa ustaz mazhab Hambali. Kalau kampung itu mazhab Syafi'i, jangan bawa ustaz mazhab Maliki. Bukan mazhab Maliki itu salah, bukan mazhab Hambali itu salah. Tidak ingin mengacaukan umat dengan perbedaan mazhab. Betul? Oleh sebab itu maka kita bermazhab Syafi'i, angkat 2 orang, sekolahkan ke Tebu Ireng, ke Jawa Timur, supaya sama mazhabnya, hafal Quran 30 juz, paham fikih, pulang. Dia akan jadi imam, dia membimbing sekolah, dia membuka MDA, mengaji malam, sore-sore pengajian ibu-ibu. Fikihnya mantap, bacaan Qurannya oke, masjid tetap ramai. Biayanya dari mana? Pemda, APBD. Itulah pentingnya memilih pemimpin yang peduli pada masjid. Ingat, 2018, 2019, Bapak Ibu memilih bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR provinsi, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, DPR, DPD. Pilihlah orang-orang yang peduli masjid, yang memang dia ke masjid sejak 2 tahun yang lalu. Karena banyak juga yang ke masjid beberapa hari menjelang pencoblosan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun beberapa hari belakangan ini ada tersebar hoax, H-O-A-X, membacanya hoax, ada pula membacanya hoax. Itu sama dengan dua orang nunggu pesawat. Bapak mau kemana? Mau ke Padang. Naik apa? Naik Lion. Oh, Bapak, saya naik Lion. Sama lah. Hoax. Sekarang banyak orang menyebarkan hoax, padahal kita disuruh menyebarkan hak. Watawasaw bil hak, bukan watawasaw bil hoax. Oleh sebab itu, maka sebarkanlah kebenaran-kebenaran. Kalau ada isu-isu macam-macam, harus ada tabayyun. Tabayyun bayan. Bayan artinya jelas. Klarifikasi. Harus diklarifikasi. Ustaz Somad itu katanya ustaz keras itu. Ustaz Somad itu keras suaranya. Orangnya lembut. Sudahlah badannya kurus, suaranya lembut pula, matilah. Jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad itu bukan radikal, bukan keras, bukan anti NKRI. Itu hoax. Siapa yang menyebarkan? Mereka yang ada kepentingan. Alhamdulillah, hari ini saya sampai ke Masjid Raya Sungai Pua Tanjung Mutui, maka kita semua ada klarifikasi. Saya tidak hanya ceramah saja, tapi selalu ceramah. Setelah saya menyampaikan, jamaah pula menyampaikan ke saya. Ustaz Somad, kalau bisa ke depan Ustaz ceramahnya suaranya jangan kuat-kuat, karena kami ini banyak yang tua kena sakit jantung. Mendengar itu mati. Nah, banyak juga ceramah. Ceramah saya ke Bang Kinang. Ustaz, janganlah cepat-cepat Pak Ustaz. Kami kalah tua, pita kami lapuk, nanti patah putui. Nah, oleh sebab itu, maka ini semua adalah klarifikasi. Ceramah penting, tapi jangan hanya searah saja. Nabi yang searah cuma khutbah Jumat. Khutbah Jumat searah. Tapi lebih daripada itu, ada dua arah. Ada feedback, ada take and give. Tak hanya memberi, tapi juga ada menerima saran orang. Jangan hanya searah saja. Nabi khutbah Jumat yang searah. Makanya khutbah Jumat tak ada tanya jawab. Tak pernah Nabi selesai barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Ada pertanyaan? Adapun ceramah, ada pertanyaan. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Setelah 60 menit buka pertanyaan. Pertanyaan bebas sampai jam berapa terserah panitia. Dimulai ceramah jam 1:30, sekarang pas jam 2:30, 60 menit saya sudah menyampaikan ceramah. Berikutnya saya jawab pertanyaan satu-satu, Ustaz.